Bismillahirrahmanirrahim. Nadzur sudika fi hadzal masjid madun tu fihi wa itika fil manzur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاتَّعِلْ تَعْلِيمَ تَذَكُّرَ تَذْكِيرًا وَالنَّفْعَ وَالِانْتِفَاعَ وَالْإِفَادَةَ لِلِاسْتِفَادَةِ وَالْحَسَنَةَ تَمَسُّ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَدُعَاءَ إِلَى الْهُدَى وَدَلَالَةَ عَلَى الْخَيْرِ اتِّقَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَقُرْبِهِ وَثَوَابِهِ وَقَالَ مُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَفَعَنَا بِهِ وَبِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ آمِينَ إلى قوله وعلم أن المعصية إذا سترت لم تدر إلا مرتكبها فإذا ظهرت ولم تغير عما ضررها ketahuilah bahwasannya kemaksiatan itu jika disembunyikan, jika dilakukan diam-diam, maka tidak membahayakan kecuali pelakunya aja. Kemaksiatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu tetap adalah kemaksiatan. Tapi kemaksiatan yang bisa menjadi sebab turunnya bala, yang menjadi sebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah dikatakan bahwasanya al-bala ya'um, bahwasanya bala itu jika turun maka akan merata, akan mengena kepada semua golongan, kepada semua manusia, baik yang jelek ataupun juga orang-orang yang baik, baik yang melakukan maksiat ataupun juga yang tidak melakukan maksiat. Maka yang dimaksud dalam maksiat ini adalah maksiat yang dilakukan terang-terangan, maksiat yang dilakukan di hadapan orang banyak, maksiat yang memang berada di tengah masyarakat, di tengah manusia, dan manusia dan masyarakat tersebut tidak mengingkarinya, tidak menghalanginya, tidak mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka disitulah akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kena kepada mereka semuanya. Sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada umat-umat yang terdahulu, sehingga ketika turun azab Allah Subhanahu wa taala, maka yang merasakan azab tersebut bukan hanya yang melakukan kemaksiatan, tapi juga mereka yang melihat, mengetahui akan adanya kemaksiatan, tapi mereka tidak mencegahnya, mereka tidak melarangnya, mereka tidak menasihatinya. Mutajahir bil maksiat. Jadi kalau kita melihat orang lain berbuat maksiat dan maksiat itu terang-terangan, maksiat itu di hadapan orang, maka wajib kita amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib untuk kita cegah, wajib kita nasihati, wajib untuk kita hentikan maksiatnya. Kalau kita tidak melakukannya, maka disitulah yang akan menjadi sebab turunnya musibah, menjadi sebab nanti akan ada banjir, menjadi sebab nanti akan ada gempa, menjadi sebab nanti akan ada tsunami dan lain sebagainya. Karena kemaksiatan yang dilakukan terang-terangan dan mereka diam. Tapi kalau mereka melihat kemaksiatan, mereka hentikan, mereka larang, mereka cegah, maka insya Allah aman daripada maksiat, daripada azab Allah Subhanahu wa taala, aman daripada musibah. Begitu juga kalau kemaksiatan itu, kemaksiatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, mereka melakukan kemaksiatan di dalam rumah mereka, di dalam kamar mereka, atau di tempat-tempat yang sepi-sepi, tidak di hadapan orang, maka kemaksiatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi tetap itu adalah maksiat, tapi tidak menjadi sebab turunnya musibah yang rata, tidak menjadi sebab turunnya azab Allah, musibah Allah yang merata mengena kepada semua orang. Tapi mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, memberikan musibah, memberikan sanksi, hanya yang melakukan kemaksiatan itu sendiri yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemaksiatan ada dua. Kemaksiatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, kemaksiatan yang dilakukan di rumah-rumah. Maka selama kita tidak mengetahui, selama ya kita ya tidak melihat kemaksiatan yang mereka lakukan, maka kita tidak berdosa. Hanya orang yang melakukan kemaksiatan itu yang berdosa. Bahkan kita juga tidak boleh untuk tajassus. Bahkan juga kita tidak boleh untuk menyelidiki. Jangan-jangan di rumah orang itu ada maksiat. Jangan-jangan di rumah tetangga itu ada maksiat. Kita selidiki, kita intip, kita... Ya, itu semuanya tidak diperkenankan oleh Allah. Tidak diperbolehkan oleh Allah. Wala tajassasu. Jangan kamu tajassus. Jangan kamu menyelidiki. Sudah, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang wajib untuk kita ingkari, wajib kita amar ma'ruf, yang kita melihat orang lain melakukan kemaksiatan di hadapan kita. Nah, ini wajib. Karena ini kalau tidak nanti kita cegah, kalau tidak kita hentikan kemaksiatan yang dilakukan di hadapan kita, maka itu akan menjadi efeknya nanti turun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai-sampai ulama ahli fikih mereka mengatakan disunnahkan. Mereka mengatakan disunnahkan kalau kita melihat orang yang bermaksiat terang-terangan, berani melakukan kemaksiatan di hadapan orang, maka bagi yang melihatnya disunnahkan untuk sujud syukur. Sujud syukur. Kenapa kita disunnahkan untuk sujud syukur? Karena berarti kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan terhindar daripada maksiat yang mereka lakukan. Kita melihat orang lain maksiat, dan maksiat yang dilakukan itu terang-terangan di hadapan orang. Kita syukur sama Allah. Alhamdulillah. Bukan ana yang bermaksiat, tapi orang lain yang bermaksiat. Karena orang lain yang bermaksiat itu, sesungguhnya itu pun juga dengan takdir Allah. Itu pun juga dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang semuanya sudah ditakdirkan apa yang akan dilakukan. Baik itu daripada kebaikan ataupun keburukan. Fulan besok sholat duha, fulan besok sedekah, fulan besok membaca Al-Qur'an. Semuanya sudah dicatat oleh Allah dan tidak akan berubah. Begitu juga kemaksiatan, kejelekan, keburukan. Ya, kita besok sudah dicatat sama Allah, ditentukan oleh Allah apa yang akan kita lakukan esok hari. Bisa jadi, oh besok kita maksiat ini, besok bisa maksiat ini, besok maksiat ini. Semuanya sudah ditentukan. Sehingga kalau kita melihat orang lain bermaksiat, itu semua dengan keinginan Allah. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menginginkan dia untuk maksiat. Ya, ketika itu malah kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam. Perintah Allah ini. Kalau Allah yang merintah, wajib. Karena Allah ya zat yang menentukan hukuman atau yang menentukan segala perkara. Kalau kita sujud kepada selain Allah tanpa perintah Allah kan tidak boleh. Kita tidak boleh sujud kepada manusia. Siapapun itu. Kalau kita sujud kepada manusia berarti kita syirik kepada Allah. Berarti kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, law amartu ahadan an yasjuda li ahadin La amartul mar'ata an tasjud li zaujiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan andai kata diperbolehkan seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Artinya berarti mafhumnya berarti difahami tidak boleh kita sujud kepada orang lain. Hanya kita boleh sujud kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud pun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sudah diatur dalam agama. Kapan kita sujud? Kita sujud di waktu sholat. Sujud sholat termasuk rukun sholat itu kan sujud dua kali barang bahkan. Kemudian ada lagi sujud tilawah. Ketika baca Quran dan di situ ada ayatus sajidah. Contoh adalah wasjud waqtarib dalam surat Al-Alaq. Di akhir surat Al-Alaq wasjud waqtarib itu ayat sajidah. Maka di saat kita membaca surat itu atau bukan membaca tapi mendengar. Jadi yang sunnah bukan hanya yang membaca tapi juga yang mendengar. Maka disunahkan sujud. Satu kali sujud ya. Bukan dua kali. Ya, jangan nanti sujudnya dua kali. Itu sujud di waktu sholat dua kali. Sujud syukur, sujud tilawah itu hanya satu kali. Sujud. Duduk. Menghadap kiblat pakai pakaian menutup aurat. Dan dalam keadaan toharah, dalam keadaan berwuduk. Jadi syaratnya harus seperti itu. Jangan sembarangan sujud-sujud syukur. Kadang-kadang sujud syukur main bola nyetagul. Sujud, padahal celananya pendek, tidak menutup aurat, atau mungkin menutup aurat tapi tidak bertaharah, tidak bersuci, tidak punya uduk. Ya, apalagi perempuan yang sujud tidak pakai, ya menutup badan mereka, rambut mereka. Jadi harus sama seperti sholat, sujud syukur, sujud tilawah itu persis seperti sholat, harus menutup aurat, harus bersuci, harus menghadap kiblat. Bedanya cuma caranya aja. Kalau sholat kan sudah kita jelas, kita mengetahui cara sholat. Sujud syukur, sujud tilawah, tilawah hanya sujud satu kali. Allahu Akbar. Kita duduk, kemudian kita menghadap kiblat dalam keadaan bersuci dan menutup aurat. Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, kita takbir lagi, tapi sunnah takbir yang kedua. Takbir lagi untuk sujud. Allahu Akbar. Sujud. Sujud satu kali. Apa yang kita baca sama dengan apa yang kita baca di waktu sholat. Tapi sunnah. Tidak baca pun tidak apa-apa. Yang penting tumakni. Yang penting tumakni. Subhanallah. Kita angkat kepala kita. Duduk lagi. Langsung salam. Jangan pakai tasahud lagi. Tahiyatul mubarakatuh. Itu sholat itu. Jadi hanya sujud aja. Duduk. Takbir. Sujud. Kemudian duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sujud tilawah, sujud syukur. Itu sesuatu yang dianjurkan dan disunnahkan. Apalagi Imam Abu Hanifah, sujud tilawah itu wajib Imam Abu Hanifah. Kalau kita membaca ayat sajdah tidak sujud dosa. Imam Syafi'i walaupun tidak wajib tapi sunnahnya sunnah mu'akkadah. Sunnahnya itu sunnah yang dikuatkan, hampir wajib, sudah hampir wajib. Imam Abu Hanifah wajib sudah. Artinya apa? Kalau kita membaca ayat sajdah atau kita mendengar seseorang membaca ayat sajdah yang ada di Quran dalam 14 tempat di dalam Al-Quran. Ya, dan di ayat itu ada tandanya, as-sajdah. Di akhir ayat, as-sajdah. Kalau kita membaca ayat tersebut, sujud. Ya, kita sujud. Ini kadang-kadang orang sedikit yang mengamalkan untuk sujud tilawah. Baca ayat sajdah tapi tidak sujud. Padahal itu sunnah yang kuat itu. Bahkan juga wajib menurut Imam Abu Hanifah. Sujud dengan cara seperti tadi. Mungkin orang tidak sujud, mungkin tidak tahu caranya. Dan sudah kita jelaskan tadi. Cukup dengan takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Ya, kemudian dia sujud. Kemudian duduk lagi dan salam selesai. Nah, itu sunnah sujud tilawah dianjurkan, sujud syukur juga dianjurkan. Kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Tahu-tahu ada orang yang memberikan kepada kita uang 10 juta. Syukur kepada Allah sementara dengan sujud syukur. jangan syukuran kepada Allah, kemudian kita ajak teman-teman ke diskotik. Ya bukan syukur itu. Itu kufur namanya, mengkufuri nikmat Allah SWT. Syukur dengan apa yang membuat Allah ridha. Termasuk adalah sunnah sujud syukur. Sujud syukur. Ya, sujud syukur juga disunnahkan ketika melihat seseorang yang terang-terangan maksiat. Nah, ini sunnah juga. Ya, terang-terangan maksiat. Bahkan disunnahkan melihat orang kafir untuk sujud syukur. Kenapa? Karena kemaksiatan terang-terangan, musibah apa enggak itu? Musibah. Dan kita dihindarkan dari musibah tersebut, itu adalah nikmat besar. Kalau kita terhindar dari musibah kecelakaan, kita mau nyebrang, tahu-tahu sepeda motor dengan ya, dengan kerasnya, dengan cepatnya, hampir menabrak kita. Ya Allah, sudah kalau tabrak mungkin sudah akan mati. Maka kita di saat terhindar dari musibah, syukur sama Allah, sujud. Ini sujud syukur juga. Ya, kalau kita terhindar dari musibah kecelakaan, kita sujud. Kita terhindar daripada kemaksiatan, lebih berhak untuk kita sujud. Karena musibahnya itu musibah akhirat. Musibahnya itu musibah agama. Kalau terhindar dari kecelakaan, terhindar dari sakit, itu musibah, musibah dunia. Kalau kita kecelakaan, ya musibah dunia kita mungkin selesai sudah, atau kita sakit. Tapi musibah agama tidak ada, malah kita dapat pahala apa tidak? Dapat pahala dari Allah. Apapun yang kita rasakan daripada rasa sakit, kita sabar kepada Allah, kita dapat pahala. Keinjek duri aja yang kecil, duri kecil, sakit ya Allah. Padahal duri kecil aja, tapi sudah dapat pahala, diampuni dosa kita oleh Allah. Apalagi sampai yang lebih daripada itu. Jadi musibahnya musibah dunia. Nah, kira-kira musibah dunia dengan musibah agama, dengan musibah akhirat, lebih besar mana? Ya tentunya lebih besar musibah akhirat. Musibah dunia selesai di dunia. Musibah akhirat kita di neraka, diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan azab di neraka Allah SWT, ya itu bukan perkara yang mudah. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang kita tidak sabar, tidak bisa sabar dengan sakit yang betul-betul nantinya akan Allah berikan ketika di azab di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau kita terhindar dari musibah kecelakaan, kita sujud, begitu juga kita dianjurkan sujud. Karena apa? Karena ketika kita melihat orang kafir, alhamdulillah kita diberikan hidayat oleh Allah, tidak kafir. Melihat orang maksiat terang-terangan, terang-terangan, alhamdulillah. Bukan ana yang maksiat terang-terangan. Padahal bisa saja Allah nakdirkan kita yang maksiat terang-terangan, kalau Allah mau. Tapi ternyata Allah menyelamatkan kita, menjaga kita dari kemaksiatan seperti yang kita lihat. Sunnah sujud. Itu sujud-sujud yang sunnah. Jadi selain itu tidak sunnah sujud. Termasuk kadang-kadang kita melihat habis sholat lima waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca zikir doa. Setelah doa kadang-kadang kita melihat ada orang itu sujud. Sujud. Anda tidak tahu juga sujud apa itu. Yang jelas itu bukan sujud tilawah, bukan sujud syukur, bukan sujud sholat. Dan kalau sudah keluar dari sujud sholat, sujud syukur, sujud tilawah, berarti sujud yang dilarang, tidak diperbolehkan itu. Oh, mungkin ingat sama Allah, mungkin ingat dengan dosa-dosanya dia kepada Allah. Walaupun dia ingat sama Allah, walaupun dia ingat dosa-dosanya dia kepada Allah, tidak boleh sujud langsung begitu aja. Tidak ada sujud. Sujud dosa itu tidak ada. Sujud ingat Allah itu tidak ada. Kalau mau, kalau ingat-ingat dosanya dia, sholat dua rakaat sunatul taubah namanya. Dianjurkan kalau dia mau taubat daripada dosa-dosanya dia, maksiatnya dia, dia ingin taubat kepada Allah, disunahkan ada. Dianjurkan untuk sholat sunatul taubah dua rakaat. Nanti dia ketika sholat sujud di situ, sujud yang lama tidak apa-apa, dianjurkan malah nangis di waktu sujud. Tapi bukan begitu aja sujud tanpa sholat. Ya, sujud tanpa sholat hanya sujud syukur sama sujud tilawah itu aja. Selain itu tidak diperbolehkan kita sujudnya. Kalau niat kita sujud, kecuali kalau kita nempelkan dahi kita di tanah, di tempat sholat. Untuk apa? Tidak, dahi ana cuma gatel buat garuk-garuk aja. Nah, itu berarti tidak niat sujud. Kalau sudah niat sujud, itu tidak diperbolehkan. Jadi mau tobat ada caranya. Ingat Allah ada caranya. Semuanya diatur. Wal qawlu wal fi'lu sumal amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Siapapun yang beramal, beribadah, berniat tapi tidak sesuai dengan caranya Rasulullah, tidak sesuai dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu, tidak diterima. Ente salat kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah tidak diterima salat ente. Salat sunnah biasa habis asar tidak sah, haram malah. Tidak sah, haram lagi. Dapat apa? Dapat dosa. Padahal sholat ya. Kenapa? Caranya tidak benar. Ya, karena semua ibadah sudah diatur. Termasuk mau sujud sudah diatur. Nah, ini yang kita katakan tadi. Melihat kemaksiatan. Yang kita lihat maksiat itu dilakukan terang-terangan. Itu adalah musibah besar. Ya. Dan wajib di saat itu untuk kita ingatkan. Kalau kita bisa mencegahnya dengan tangan-tangan kita, kalau bisa tidak bisa dengan tangan, dengan lisan kita, tidak bisa minimal dengan hati. Kita takut. Tangan takut, mau ngasih tahu nasihat pun juga takut. Ini yang maksiat ini top-top orangnya kekar-kekar ini. Pakai senjata lagi. Nah. Ya sudah, kalau kita takut minimal dengan hati. Dalam hati kita, anak benci maksiat itu. Kalau anak mampu menghilangkan maksiat, anak hilangkan. Tapi anak takut. Kalau anak berani, anak sudah mungkin masuk rumah sakit. Ya sudah, Allah tidak paksa. Allah tidak paksa untuk kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi wajib kalian di dalam hati membenci kemaksiatan yang kalian lihat. Anak benci dengan kemaksiatan tersebut. Cukup. Wadzalika adzaful iman. Dan itu iman yang paling lemah. Kalau kita tidak membencinya di dalam hati, berarti kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ditulis sebagai dosa di catatan amalan kita, dan dikhawatirkan nantinya dapat musibah, turun musibah dari Allah, turun bara. Kalau sudah musibah turun, ya'um annas, maka musibah itu akan rata kepada manusia. Mau musibah banjir, tsunami, gempa, yang orang baiknya kena apalagi yang jeleknya. Jadi bukan hanya yang maksiat, tapi yang lain pun kena nantinya. Kenapa? Kalau terang-terangan maksiatnya dan mereka tidak mencegahnya. Nah, adapun kalau kemaksiatan dilakukan sembunyi-sembunyi, diam-diam, maka itu tidak membahayakan kecuali hanya pelakunya aja. Yang melakukannya dikhawatirkan dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan, wa alaika idza tahwasa zuhurul ma'asi wal munkarat fi mawdi'in anta bihi wa ista min qabulil haqqi bil uzlati fa inna fiha salama aw bil hijrati ila mawdi'in akhar wa hiya aula wa inal azaba idza nazala ala mawdi'in ya ummul khabisa wa tayyib wa yakun lil mu'min alladhi lam yukassir fi nusrati dinillahi kaffara wa rahma wa li ghairihi iqaban wa nikmah. Dan wajib atas kalian jika kemaksiatan itu merajalela di mana-mana. Nah, kalau ada kemaksiatan merajalela sana sini, maksiat semuanya, dan kalian tidak bisa mencegahnya. Kalian tidak bisa menghalangi mereka untuk maksiat. Dan kemaksiat itu terang-terangan sudah. Dah maksiat mana-mana terang-terangan. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dikatakan di sini, alaika bil uzlah. Au bil hijrah. Wajib kamu uzlah. Atau hijrah. Apa itu uzlah? Uzlah ini mengasingkan diri. Menjauhkan dirinya dari manusia. Menjauhkan dirinya dari kehidupan manusia. Tinggalkan pergaulan dengan manusia. Fokus ibadah kepada Allah. Cari tempat yang sepi. Cari tempat di situ tidak ada keramaian. Di situ dia istirahat sebentar daripada kesibukan dunia. Daripada pergaulan dengan manusia. Untuk beberapa waktu, tergantung keadaan. Jadi uzlah ini sesuatu yang bukan bid'ah, bukan. Kadang-kadang ya sejumlah kelompok menganggap itu adalah bid'ah. Usulah ini bahkan di dalam Quran ada. Usulah. Kita tahu Ashabul Kahfi kan? Mereka Ashabul Kahfi itu usulah mengasingkan diri. Ketika mereka Ashabul Kahfi melihat kerusakan di kota, ketika mereka melihat kesyirikan yang terjadi di kota dan penguasanya zalim, mereka tidak bisa mencegah, mereka tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar, mereka keluar dari kota, cari tempat yang jauh daripada mereka, dan akhirnya sampai menemukan gua itu, dan disitulah, di dalam situlah mereka beribadah kepada Allah, sampai kemudian mereka tertidur dan tertidur nanti sampai 300 tahun lebih. Ya, itu kisah Ashabul Kahfi. Nah, mereka di situ adalah uzlah, dan ini uzlah diceritakan di dalam Al-Qur'an. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim melihat kerusakan, kesyirikan, orang-orang menyembah berhala, sana berhala, ini berhala disembah. Rajanya pun menyembah berhala, bahkan mensiarkan untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksa orang untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim ketika tidak bisa berbuat apa-apa di awal mulanya, Nabi Ibrahim tidak punya kekuatan. Ya tazilhum, mengasingkan diri, menjauhi mereka, sampai dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini uslah. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah uslah juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu di mana? Di gua. Di gua mana? Di gua Hira. Salah satu gua yang ada di bukit tinggi, gua Hira. Tinggi di pinggiran kota Mekah. Sampai sekarang terjaga alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak sampai dibongkar oleh mereka. Karena itu termasuk sejarah. Pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di gua Hira. Jadi pertama kali Nabi SAW dilantik untuk menjadi nabi dan menjadi rasul di gua Hira. Kenapa kok Nabi ada di gua di saat itu? Ya, kenapa? Karena Nabi SAW ingin menjauhi keramaian, ingin menjauhi manusia, ingin fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin hati tenang, ingin tafakkur, ingin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan hadirnya hati, dengan khusyuk. Yang itu belum tentu kita dapatkan kalau kita beribadah di tengah-tengah manusia. Lebih pergi jauh ke Gua Hira, itu sampai 2 jam kita naik bukit itu. Sekarang sih masih ada tangganya, kita bayangkan dulu itu enggak ada tangganya. Itu tuh ada tangganya, kita 2 jam naik tangga itu, 2 jam enggak selesai-selesai. Ya, jadi banyak yang kram kalau naik ke atas itu, sampai atas itu kakinya kram-kram semua. Nah, bagaimana bayangkan Nabi Muhammad SAW dahulu yang tentunya batu-batu besar, batu-batu tajam di situ penuh. Nabi SAW naik ke bukit tersebut untuk ibadah kepada Allah. Beberapa waktu, di satu minggu, beberapa hari, kemudian turun, balik ke rumah, kembali kepada istri beliau, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala. Kemudian dipersiapkan oleh Sayyidatuna Khadijah makanan. Dibawakanlah oleh Nabi SAW. Kadang-kadang Sayyidina Khadijah sendiri yang membawa makanan ke atas. Seorang wanita, bayangkan. Naik ke atas bawa makanan untuk Nabi SAW. Di saat uzlah Nabi. Di saat khulwah. Dan sampai beberapa waktu. Turun surat Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq khalaqal insana min. Halak Iqra rabbukal akram alladhi allama bil. Kalam allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat turun di Gua Hira. Di saat itulah. Nabi Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW pertama kalinya. Nah, ini adalah uzlah. Jadi ini dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita memerintahkan, menganjurkan khususnya kalau terjadi fitnah, terjadi kekacauan, terjadi kemaksiatan yang menyebar merata di mana-mana dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Nabi SAW menyebutkan dan menceritakan kepada sahabat tentang nanti akhir zaman akan terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah di mana-mana, akan terjadi kemaksiatan di mana-mana. Maka salah seorang memberanikan diri untuk bertanya, "Ya Rasulullah, Bima ta'amurini in adraktu dhalika zaman. Bima ta'amurini in adraktu dhalika zaman. Ya Rasulullah, engkau perintahkan aku untuk melakukan apa jika aku mendapatkan zaman tersebut? Zaman yang diceritakan oleh Nabi SAW penuh dengan fitnah, banyak kemaksiatan, banyak kekacauan. Maka Nabi SAW mengatakan, takuffu nafsak wa yadak wadkhul darak. Kamu tahan diri kamu, kamu tahan tangan kamu. Dalam riwayat, tahan lidah kamu. Apa maksudnya tahan? Jangan kamu ikut-ikutan bermaksiat. Jangan lidah ikut-ikutannya mengeluarkan kata-kata yang tidak diperbolehkan. Nggak usah. Mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak diperbolehkan. Mau begini, biarkan. Dan jangan kamu mengganggu orang lain. Kalau mereka suka mengganggu, mereka maksiat atau mendzalimi orang lain, kamu tahan. Diri kamu jangan ikut-ikutan. Lidah kamu tahan, tangan kamu tahan, anggota badan kamu tahan, jangan ikut-ikutan maksiat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadkhul darak, masuk ke rumah kamu. Jangan keluar artinya. Kemudian lelaki tersebut berkata lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa idza dakhala ala dari? Bagaimana kalau misalnya fitnah itu masuk ke dalam rumahku?" Maka Rasulullah mengatakan, "Fadkhul baitak." Kalau memang sudah masuk ke dalam rumah kamu, fathul baitak, masuk ke kamar kamu. Bait ini kamar di dalam rumah. Tidak usah mas keluar dari rumah. Ya Rasulullah, kaifa idza dakhala ala baiti? Kalau tetap masuk ke kamar juga, gimana fitnah itu? Kemaksiatan itu. Ya, mungkin sekarang kemaksiatan di rumah-rumah banyak, di HP-HP banyak, ya kan? Komputer-komputer banyak. Kalau sudah masuk ke dalam kamar, maka fathul masjid. Masuklah masjid, waqtum wasna hakada, lakukan seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di saat itu, lakukan seperti ini, menggenggamnya tangan kirinya dengan tangan kanannya, lakukan seperti ini. Artinya apa? Istiqomah. Masuk masjid istiqomah. Taqul rabbi Allah, kalian katakan Allah Tuhanku. Artinya apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ila antamut, sampai kamu mati. Maka insya Allah kamu akan selamat dengan cara seperti itu di akhir zaman nantinya. Ya, inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Makanya suatu waktu Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayunas afdal, manusia yang paling afdal itu siapa?" "Mu'minun mujahidun binafsihi wa malih fi sabilillah." Yang paling afdal adalah seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjihad. Bukan hanya jihad dengan hartanya, tapi juga jihad dengan nyawanya dan dirinya. Dirinya dikorbankan, hartanya dikorbankan untuk apa? Fi sabilillah, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala summa man? Kemudian siapa yang afdal setelah itu ya Rasulullah? Summa rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyi'ab. Kemudian setelah itu adalah seorang laki-laki yang mengasingkan dirinya, yang menjauhkan dirinya dari keramaian, daripada orang-orang, daripada pergaulan. Di mana? Di lembah, daripada lembah-lembah. Jauh ini lembah, tidak ada orang tinggal di lembah. Fi syi'bin minasyi'ab, apa yang dilakukan? Ya'budu rabbah. Yang dilakukan tentunya ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tujuan kita uslah. Tujuan kita khulwat, tujuan kita mengasingkan diri biar ibadah kepada Allah itu sempurna, khusyuk hadir. Mana mau uslah? Mau di mana uslahnya? Mau di gunung, cari gua di situ. Terus apa yang kamu lakukan nantinya di situ? Ya main internet. Itu bukan uslah. Uslah itu ibadah tujuannya. Ibadah sholat dengan khusyuk, zikir, ngaji. Yang mana kalau kita bersama atau bergaul dengan orang, mungkin tidak khusyuk dengan kehidupan dunia yang kita lihat membuat hati kita ini keras. Pergaulan yang tidak baik membuat hati kita ini tidak bisa nangis ketika ibadah kepada Allah. Ketika uzlah, kita jauh dari itu. Pikiran dari dunia hilang. Pikiran atau keramaian dunia yang biasa kita lihat dengan kedua mata kita tidak ada. Sehingga hati menjadi lebih konsentrasi. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'budu rabba wa yada'un nas min syarrih. Dan kedua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala beserta juga kalian meninggalkan manusia atau menjauhkan manusia dari kejelekan kamu. Jadi termasuk niat uzlah itu biar manusia tidak mendapatkan kejelekan ana, kejelekan diri ana. Ya, jadi artinya apa? Jangan kita uzlah, ana mau uzlah. Kenapa? Orang-orang semuanya jelek-jelek itu. Ana mau uzlah, itu fasik semuanya. Itu nah baik. Itu namanya sombong. Kita tidak boleh menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Tidak boleh kita menganggap diri kita lebih soleh daripada orang lain. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang mereka lakukan. Karena al-ibra bil khawatim. Karena yang kita yang dilihat oleh Allah adalah akhirnya. Akhir umur kita itu bagaimana. Dan kita tidak tahu akhir umur kita bagaimana. Dan kita tidak tahu akhir mereka itu umurnya bagaimana. Jadi sebanyak apapun mereka maksiat. Sebanyak apapun kita ibadah. Jangan kita menganggap lebih baik daripada mereka. Karena kita tidak tahu akhirnya mereka bagaimana, akhir kita bagaimana. Bisa jadi berbalik 180 derajat. Jadi kalau kita uzlah, termasuk tujuan kita adalah biar mereka tidak mendapatkan keburukan karena sebab ana. Tidak mereka tidak mendapatkan kejelekan karena ana. Biarkan mereka dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu syaratnya. Dan juga harus punya ilmu. Ana mau uzlah. Ditanya rukunnya sholat berapa? Tidak tahu, pokoknya uzlah. Ya kalian ke itu uzlah kan mau ibadah. Kalau ibadah kalian tidak punya ilmu, gimana bisa ibadah? Mau ibadah harus punya ilmu dulu. Uzlah ya syaratnya harus punya ilmu. Kalau kalian punya ilmu belajar, uzlah. Kenapa? Keadaan sudah ruwet, kekacauan di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Dianjurkan uzlah sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Hadramaut sampai sekarang itu masih ada. Tempat uzlahnya Sayyidina Faqih Muqaddam. Sama, di bukit juga. Tempat uzlahnya Sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Haddad Sahibur Ratib. Ada juga. Ya. Dan yang lain-lain juga. Tempat uzlah mereka sampai sekarang ini ada. Kenapa? Karena mereka juga uzlah. Ya, padahal itu di Hadramaut ya. Zaman dahulu, apalagi kita di zaman sekarang ini. Ya tentunya. Minimal kita uzlah itu tidak harus setahun kita di bukit, setahun kita tidak ketemuan si anda. Tergantung, bisa jadi bisa kita uzlah hanya seminggu. Tidak melihat keramaian daripada dunia, pergaulan tidak baik, istirahat sejenak, konsentrasi kepada Allah, hadir hati kita dengan Allah, zikir kepada Allah. Seminggu kita pulang, coba, mungkin nanti hasilnya baik. Ada yang uzlah mungkin hanya sehari aja. Atau mungkin uzlah hanya di malam hari. Malam hari menyendiri, mengasingkan diri. Pagi hari seperti biasa. Atau sebaliknya pagi hari uzlah. Malam hari berkumpul dengan keluarga dan teman-teman. Makanya sampai-sampai di Hadramaut itu ada sebagian anak-anak kecil itu. Mereka itu tidak kenal ayah mereka itu siapa. Apa tidak kenal karena ayah mereka sudah meninggal, sudah wafat? Tidak. Karena ayah mereka itu siangnya itu uzlah. Pagi, siang, uzlah. Datangnya sampai malam. Ketika datang ke rumah, anak-anak mereka sudah tidur. Sebelum subuh, sebelum mereka bangun, ayah mereka sudah keluar rumah lagi untuk uzlah lagi. Itu sampai bertahun-tahun berjalan, sampai anak-anak mereka tidak kenal ayah mereka itu. Karena setiap hari seperti itu berjalan. Ya, ini contoh bagaimana mereka, termasuk Habib Abu Bakar As-Sagaf, Sahib Gersik, Wali Kutub yang ada di Gersik, di Masjid Jami' makam beliau di Holi setiap bulan haji. 15 tahun uzlah. 15 tahun tidak keluar dari kamar beliau. Bahkan ketemu dengan istrinya pun enggak. Istrinya enggak ketemu. Apalagi orang lain. Itu 15 tahun lamanya, bayangkan. Sampai Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, guru beliau yang bertadarruk kepada Allah, meminta kepada Allah untuk mengeluarkan Habib Bakar, mengizinkan Habib Bakar untuk keluar dari uzlahnya. Tawassul, tadarruk, doa, sampai di waktu Jumat meminta kepada Allah diizinkan Abu Bakar untuk keluar dari uzlah beliau. 15 tahun tidak ketemu siapa-siapa, bayangkan. Hanya di kamar kecil, tidak keluar daripada kamar tersebut 15 tahun. Tapi keluar daripada itu jadi wali min auliyaillah. Keluarnya jadi wali Allah. Kenapa? Ibadah bagaimana? Tidak menjadi wali Allah. Selama 15 tahun tidak pernah melihat orang, tidak melihat kegemerlapan dunia, tidak melihat kemaksiatan, mata suci, semua anggota badan ibadah kepada Allah. Mata ibadah, lidah ibadah, tangan ibadah, kaki ibadah, tidak maksiat sama sekali 15 tahun. Jadi wali. Tapi jangan tujuan dijadikan uslah itu sebagai tujuan untuk jadi wali. Ana mau uslah di gunung ah biar jadi wali kalau gitu. Wali itu sudah Allah SWT yang menghendaki dengan sendirinya. Kita tujuannya apa? Ah biar tidak ya ikut terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak baik. Takut terbawa dalam arus kemaksiatan. Takut anak cinta kepada dunia. Untuk sementara anak mau uslah dulu. Di situ bersih hatinya. Ibadah kepada Allah. Tafakkur, zikir, baca Quran. Nanti tahu-tahu Allah jadikan dia wali min awliya'illah. Tapi jangan dijadikan sebagai tujuan. Nah jadi-jadi akhirnya nanti. Nah ini mereka uslah. Ya, dan uslah ini manfaatnya apa? Manfaatnya banyak. Karena ketika kita uslah, berarti kita menjauh daripada orang-orang. Berarti kalau kita tidak bertemu dengan orang-orang, kita pertama selamat daripada afatul lisan, selamat daripada bahaya-bahaya lidah, penyakit-penyakit lidah, maksiat-maksiat lidah. Maksiat lidah ini kan banyak. Kita berbohong. Kita berbohong dengan apa? Dengan lidah kita. Ya, kita bohong begini kepada orang, kita bohong kepada istri, kita bohong kepada anak, kita bohong kepada tetangga. Ya, itu bohong semuanya dicatat. Mayafidu minkolin illa ladehi rokibun. Hati tidak keluar kata-kata yang maksiat ataupun yang baik kecuali semua ditulis oleh malaikat rokib dan atid. Berapa kali kita bohong kepada manusia? Itu kan penyakit yang disebabkan dengan lidah. Kalau kita sendiri tidak ada orang, kita mau bohongnya sama siapa? Kalau kita sendiri otomatis kita tidak ngomong. Ya. Katanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita bergaul dengan manusia, ya, kalau kita tidak bohong minimal kita berlebihan ketika ngomong. Minimal kita berlebihan. Ketemu sahabat di jalan. Ahlan wa sahlan. Oh, anak rindu dengan kamu. Setiap hari anak kebayang-bayang kamu. Padahal enggak. Ya mungkin rindu tapi rindu biasa. Tapi berlebihan ngomongnya. Eh gimana keadaan kamu? Anak-anak gimana? Istri kamu gimana di rumah? Ya apa? Padahal dalam hati enggak ada pikiran memikirkan keluarganya dia. Enggak ada pikiran memikirkan anaknya. Ya apa? Seakan-akan dia perhatian. Ini kan bohong berarti. Ya itu terjadi kalau kita kumpul dengan manusia. Kalau kita uzlah, selamat min afat al-lisan, selamat daripada hibah orang. Kita hibah orang, duduk sebentar ngobrol sudah hibah, sebentar lagi ngobrol hibah. Kadang sekarang zaman medsos sebentar-sebentar ya kita dapat kabar share langsung padahal belum tentu benar. Ya itu kan hibah. Atau menjelekkan orang lain, kita baca, kita percaya, kita sebar malah. Ya kalau kita seperti itu terjadi. Kalau apa bergaul, kalau kita sendiri, yang penting tadi sendiri uzlah, jangan bawa HP. Kalau bawa HP ya sama aja. Ya, selamat daripada ghibah, selamat daripada namimah. Enggak bisa kita namimah mengadu domba. Itu kan biasanya kalau bergaul, fulan itu sahabat kamu bilang kamu itu hitam, jelek, pendek lagi. Akhirnya hawas, jadi bermusuhan. Kalau kita sendiri enggak ada itu. Nah, terjadi afatun nazar, kita selamat daripada bahaya-bahaya mata pandangan, maksiat-maksiat yang berupa ya kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Ya, kalau kita hidup dengan manusia, melihat perempuan bukan mahramnya, melihat apa yang diharamkan oleh Allah, kalau kita uzlah, selamat. Ya, afatul ghalab, berapa banyak hati kita ini yang menjadi sakit karena kita bergaul dengan manusia, melihat orang dengki, dendam, melihat orang su'bon, berprasangka jelek, jangan-jangan orang itu begini ya begini, itu semuanya penyakit. Tapi kalau kita menyendiri, nah ketemu orang, selamat min afatil ghalab. Ya, kemudian juga ya zuhud anid dunya, kita bergaul dengan orang-orang, kita melihat kemewahan dunia membuat kita ingin punya dunia, ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin punya uang, ingin lihat orang kaya, kepingin seperti orang kaya. Karena kita lihat kalau usrah, kita tidak ada keinginan untuk ya, menjadi orang kaya, tidak keinginan memiliki dunia. Kemudian juga ya, konsentrasi ketika ibadah, hadir hati dan khusyuk ketika ibadah, itu memungkinkan kalau pikiran kita kosong. Kapan pikiran kita kosong kalau usrah? Kalau kita ya, lagi dalam keadaan sibuk dengan bisnis, sedang sibuk dengan bisnis, pelanggan disuruh tunggu dulu mau sholat, kita otomatis susah mau khusyuknya nantinya. Kenapa? Pikiran nyantol kepada bisnis kita. Nah, tapi kalau usrah, untuk sementara istirahat dulu dari kehidupan dunia, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, itu konsentrasi ibadahnya lebih enak. Ya, kemudian juga selamat daripada pergaulan yang tidak baik. Pergaulan itu pengaruhnya besar. Orang yang aslinya jiwanya baik, tapi karena pergaulannya tidak baik, mudah untuk menjadi orang yang tidak baik. Padahal dia keluarganya baik, bahkan mungkin orang tuanya orang yang soleh, bahkan mungkin orang alim. Tapi anak-anaknya ini karena bergaul dengan anak-anak yang tidak baik, anak-anak jadi na'udzubillah, jadi orang berandalan, jalanan, ngerokok, bahkan na'udzubillah yang lebih daripada itu, karena pergaulannya. Ya, ini pergaulan pengaruhnya besar. Makanya ya, betul-betul salafus soleh itu perhatian dan sangat perhatian dengan pergaulan anak-anak mereka. Jangan ya, jangan diharap mereka itu dapat izin keluar kalau tidak jelas keluarnya kemana, sama siapa keluarnya, mau apa. Kalau tidak jelas, tidak dikasih izin. Kita sekarang dibiarkan anak-anak kita keluar daripada rumah, kita tidak tahu keluarnya sama siapa, mau apa, apa yang mereka lakukan tidak tahu. Besok keluar lagi, besok lusa keluar lagi, tahu-tahu keluarnya sudah narkoba, tahu-tahu semuanya sudah minuman keras. Kita mau apa, sudah menjadi jelek, susah mau betulin nantinya. Nah, oleh karena itu termasuk daripada faedah uslah adalah terhindar daripada lingkungan yang berat. Dan kemudian tadi dikatakan terakhir bahwasanya jika sudah turun azab Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah Subhanahu wa taala itu akan kena kepada semua kalangan, semua orang, baik yang baik ataupun yang jelek. Tapi bedanya, kalau azab Allah turun seperti gempa, banjir dan sebagainya, kemudian yang jelek meninggal, yang baik pun meninggal. Yang jelek meninggal itu sebagai hukuman dari Allah, yang baik meninggal itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kafara wa rahmat ulaihi qab wa ni'ma Allahu alam. Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala hadratin kitab wa ala hadratin Muhammad. Fatihah.